manusia yang paling memuja kamu, manusia yang paling mengerti kamu. Ku manusia yang paling mencintaimu, manusia yang paling terima kamu. Oh, ku terima walau kamu seringkali menggelar, walau kamu selalu saja nakal lagi, tertangkap lagi. Iya, halo, sayang. Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang? Aku lagi meeting sebentar. Gak jadi makan di rumah. Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya. Iya, ya udah, nggak apa-apa kok. Yaudah ya, sayang ya. Udah, saya. Iya. Memang cinta ya sebodoh ini.